Mitra Bisnis, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghimbau pemerintah daerah agar bisa bekerja sama dengan organisasi massa untuk mengelola pembangunan daerah. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat ekonomi politik Derajat Wibowo. Pak Derajat, apa komentar Anda mengenai himbauan ini? Pemda memang harus bekerja sama dengan masyarakat ya. Jadi tidak mungkin Pemda itu bisa menjalankan sendiri semua proses pembangunan, apalagi daerah yang sudah demokratis sekarang ini. Ya contohnya misalkan di Jakarta tidak mungkin bisa membenahi waduk Rio-Rio misalkan tanpa partisipasi dari masyarakat. Jadi itu sudah tidak terelakkan. Cuma partisipasi masyarakat ini akan direpresentasikan oleh siapa, itu tergantung. Kalau kita kemudian memilih-milih ormas, itu justru nanti bisa kontraproduktif, efeknya bisa negatif. Karena ormas ini kan hanya mewakili sekelompok masyarakat tertentu, kadang mempunyai agenda tersendiri yang belum tentu sinkron dengan agenda masyarakat secara umum. Tapi ada juga ormas yang agendanya itu sinkron dengan agenda masyarakat secara umum dan dia bekerja sama gitu. Jadi saya rasa kalau untuk ormas secara umum, sejauh dia merepresentasikan masyarakat, silakan saja. Tetapi kalau dia tidak merepresentasikan masyarakat, saya rasa harus ditinjau ulang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Gamawan secara khusus menyebut tentang FPI? Apakah FPI ini merupakan representasi dari masyarakat? Masyarakat yang mana? Nah, itu tentu harus ada pertimbangan yang lebih matang gitu ya. Kalau saya pribadi melihat FPI ini ada segmen masyarakat yang direpresentasikan oleh FPI, akan tapi mungkin cara perjuangan dia itu yang saya rasa mengganggu kenyamanan masyarakat yang lebih luas gitu. Jadi tentu ketika bekerja sama ya harus dibahas secara kritis cara perjuangan organisasi masyarakat tersebut. Sebenarnya kalau seandainya pernyataan Gamawan itu tanpa menyebut ormas tertentu, sama saya bagus ya. Ketika dia menyebut ada satu ormas, nah itu akhirnya menimbulkan kontroversi. Bahkan seandainya misalkan yang disebut itu adalah NU atau Muhammadiyah, misalkan, itu pasti akan bisa menimbulkan kecemburuan. Gitu. Nah, jadi semua Pemda di Indonesia itu mempunyai ormas-ormas yang sudah menjadi mitra. Saya tahu Pemda di kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah, di Sulawesi Utara, di Kalimantan Timur, di Gorontalo, itu mereka mempunyai organisasi masyarakat yang menjadi representasi dari masyarakat tertentu itu sebagai mitra mereka. Nah, kalau hal ini sudah berjalan, kenapa mesti disampaikan lagi oleh Mendagri? Jadi saya rasa pernyataan tersebut yang agak kurang produktif ketika menyebutkan satu ormas tertentu. Karena faktanya sudah berjalan, Pemda DKI juga sudah mempunyai ormas-ormas yang menjadi mitranya kok. Demikian pengamat ekonomi politik Derajat Wibowo. Saya Wendy Lim.